Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidralun. Berita pagi edisi hari ini, Kamis 3 Maret 2016, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. Gempat guncang Mentawai. Kejati Aceh geledah kantor DKA. Duda jadi tersangka, cabuli 12 bocah laki-laki. Dengarkan juga berita lainnya yang telah dirangkum tim Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun gempa mengguncang kawasan Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. BMKG menyatakan bahwa gempa tersebut berpotensi tsunami. Tribunnews.com melansir. Gempa berpotensi tsunami, informasi ini untuk diteruskan ke masyarakat, seperti ditulis Kepala BNPT Sutopo Nugroho mengutip penjelasan BMKG. Dari data BMKG, gempa tersebut terjadi pukul 19.49 waktu Indonesia Barat. Posisi gempa di 5,16 lintang selatan dan 94,05 bujur timur atau 682 km barat daya Kepulauan Mentawai. Gempa berada di kedalaman 10 km. Sudarlun, 20 orang penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh melakukan penggeledahan 3 ruangan kerja pada Dinas Keuangan Aceh kemarin. Penggeledahan sebagai bentuk pengembangan kasus dugaan korupsi bobolnya kas daerah senilai 22 miliar pada tahun 2010 hingga 2011 saat DKA dijabat oleh Paradis. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Tim penyidik tiba di kantor sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Mengenakan rompi berwarna hitam merah, para penyidik langsung menggeledah 3 ruang kerja, yaitu ruang kepala dinas, ruang bidang perbendaharaan, dan ruang bidang akuntansi. Kasih Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh, Satria Abdi, mengatakan, dari penggeledahan tersebut, pihaknya berhasil menyita beberapa dokumen beserta unit CPU. Sebelumnya, pihaknya telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus itu sejak Februari 2015. Mereka adalah mantan Kepala Dinas DPKKA Paradis, selaku Bendahara Umum Aceh, Hidayat selaku kuasa BUA, dan Mukhtarudin selaku staf kuasa BUA. Setelah melakukan penggeledahan 3 ruang kerja pada DKA, tim penyidik Kejati Aceh kemudian beralih ke rumah Paradis di Gampung Pinang dan rumah Hidayat di Gampung Mulia. Dari kedua rumah tersebut, penyidik menyita beberapa dokumen yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani pihaknya. Sudarlun, MA pencabul 12 anak warga salah satu gampung di Kuta Baru Aceh Besar kemarin resmi ditahan. MA akhirnya mengakui perbuatannya setelah melalui proses pemeriksaan panjang yang dilakukan personil unit perlindungan perempuan dan anak Polda Aceh. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Pernyataan itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh, Kombes Polisi Nur Falah dalam konferensi pers yang dihadiri Kabid Humas Kombes Polisi T. Saladin dan Psikolog Endang Setia Ningsi. Modus operandi yang dilakukan pelaku, yaitu dengan bujuk rayu dan memberikan uang, serta bentuk barang lainnya seperti bola kaki, sepatu, baju, dan barang lainnya kepada para korban. Perilaku asusila MA yang berjalan mulus selama beberapa bulan lalu baru terungkap beberapa hari lalu, berawal dari tuduhan pelaku terhadap seorang dari korbannya mencuri bebek miliknya. Karena merasa tidak pernah mengambil 2 ekor bebek milik pelaku, anak itu pun merasa malu dengan tuduhan itu. Akhirnya korban melaporkan ke ibunya tentang perlakuan tidak senonoh MA. Bukan hanya itu saja, pengakuan polos pun keluar dari mulut korban sembari mengatakan teman-temannya yang lain juga mendapatkan perlakuan yang sama dari MA. Darlun Muksin, pemuda Gampung Aji, Pagar Air, Aceh Besar, kemarin siang ditemukan tewas tergantung di rumah kakaknya di desa yang sama. Peristiwa itu sontak menggemparkan warga setempat yang selama ini mengenal korban baik-baik saja. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Polisi Zulkifli mengatakan, kasus dugaan-dugaan bunuh diri itu pertama kali diketahui oleh Rusli, abang kandung korban. Pada siang kemarin, abang kandung korban mencari-cari adiknya Muhsin, termasuk ke rumah saudara perempuannya yang terpaut sekitar 200 meter dari rumah orang tua mereka di desa yang sama. Begitu tiba di rumah saudaranya itu, Rusli mendapati rumah tersebut dalam kondisi terkunci. Karena diliputi penasaran, Rusli kemudian melihat ke arah dalam rumah dan tersentak saat melihat adiknya telah tergantung dengan posisi leher terjerat tali nilon. Seminggu sebelumnya, Muhsin pernah mengeluhkan sakit di bagian dada, namun sakit apa yang dikeluhkan tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kebakaran hebat melanda Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan, menyebabkan 60 hektar kebun kelapa sawit milik warga di Gampung Ujung Pandang dilaporkan hangus. Hingga kemarin, tim pemadam kebakaran dari BPBD Aceh Selatan dan personel TNI Polri dan Polisi Hutan masih terus berupaya melakukan pemadaman. Dari Tapak Tuan, Taufik Zaz melaporkan. Kasih PHKA Irwandi mengungkapkan, kebakaran hebat itu mulai terjadi sejak Selasa lalu dan sampai sekarang masih berlanjut. Ia memperkirakan kebakaran lahan yang terjadi di ujung padang tersebut kurang lebih mencapai 60 hektar. Bahkan pada Rabu kemarin, kebakaran tersebut semakin meluas dan terus merambah lahan perkebunan sawit. Disebutkan saat ini, korban belum ada dan beberapa keluarga yang bekerja di kebun sudah dievakuasi ke Koramil Bakongan. Darlun, Pemkab Nagan Raya menegaskan pihaknya segera mengusulkan penerbangan secara langsung yang menghubungkan antara Nagan Raya Jakarta PP melalui Bandara Cut Nyadin. Hal ini dinilai memungkinkan karena landasan pacu yang dimiliki bandara tersebut 1.800 meter telah mampu didarati pesawat jenis Boeing 737-400 dengan kapasitas penumpang mencapai 100 orang lebih. Dari Sukamakmu, Dedi Iskandar melaporkan. Bupati Nagan Raya, Tezul Karnaini mengatakan, saat ini Bandara Cut Nyadin setiap harinya dipenuhi oleh calon penumpang yang terbang ke Medan, Sumatera Utara maupun Jakarta. Apalagi, pesawat yang saat ini beroperasi jenis ATR 72-600 milik maskapai Wings Air dengan kapasitas anggur setiap pesawat 72 orang selalu dalam keadaan terisi penuh. Di sisi lain, Teku Zulkarnaini juga mengakui, ketika nantinya usulan tersebut diterima Kementerian Perhubungan RI terkait dengan pembukaan rute baru Jakarta-Nagan Raya, maka jenis maskapai yang akan melayani penerbangan ke wilayah ini sepenuhnya diserahkan kepada pihak kementerian. Sudarlun, Senator Aceh Fakhrul Razi secara tegas menyatakan menolak rencana pemekaran Provinsi Aceh menjadi dua provinsi. Dari Jakarta, Fikar Weeda melaporkan. Penolakan tersebut disampaikan Fakhrul dalam rapat kerja dengan Mendagri Cahyokumolo di gedung DPD RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta kemarin. Disebutkan hal itu bertentangan dengan MOU Helsinki dan UUPA. Ia mengingatkan Mendagri agar situasi kondusif yang sudah dicapai di Aceh pasca penandatanganan MOU Helsinki jangan sampai rusak akibat adanya rencana pemekaran. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 3 Maret 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederlun, wassalam.